Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali keterangan dari Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam syarahnya terhadap kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith karya al-imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Sampai pada keterangan beliau hafizahullah, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Beliau ulang-ulang keterangan penjelasan tentang permasalahan ini karena pentingnya perkara tersebut, termasuk dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quranu kalamullah. Al-Quranu min ilmillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran merupakan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Kelengkapan ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah ta'ala menerangkan, waqalatil tayyib walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum, dan tidak akan ridha terhadap kalian, tidak akan ridha terhadap engkau kaum Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, Qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu pengetahuan ilmu, maka engkau tidak akan memiliki pelindung dan penolong sedikit pun. Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha terhadap engkau, terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Li'annahum du'atun ila ad-din alladhi hum alaihi yaz'umun annahul huda, karena mereka ya, mengajak kepada agama yang mereka sangka agama mereka adalah petunjuk. Faqul lahum, maka qul, perintah dari Allah kepada an-nabi ar-rasul alaihi salatu wassalam, inna hudallah ay alladhi ursiltu bih huwal huda. Katakanlah kepada mereka sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya petunjuk Allah yang aku diutus dengannya, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan yang kalian berjalan di atasnya. Bukan yang kalian berjalan di atasnya. Bidalili qawlihi, dengan dal ucapan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, wala inittaba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti kemauan mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, pengetahuan, ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Ya. Kata beliau al-Imam al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, fahada fihi an-nahyu al-azim an ittiba'i ahwa'il yahud wan nasara wat tashabbuh bihim bima yahtassu bihi dinuhum. Pada keterangan ini ya, di dalamnya terdapat larangan yang sangat besar, yang kuat, dari mengikuti hawa nafsu kemauan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Larangan yang sangat kuat untuk mengikuti kemauan-kemauan mereka. Dan juga larangan untuk tasyabbuh, menyerupai ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada perkara-perkara yang merupakan ciri khas kekhususan agama mereka. Wal khitab wa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik. Khitab ya, yang diarahkan pembicaraan ini adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khitabnya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, namun umat beliau seluruhnya masuk di dalam konteks perintah tersebut. Li'anna al-i'tibara bi'umumil ma'na la bi khusus al-mukhatab. Ini kaidah-kaidah dalam usul tafsir. Li'anna al-i'tibar, karena ibrah, barometer dari permasalahan ini adalah bi'umumil ma'na, dengan keumuman makna ayat tersebut. La bi khususi al-mukhatab, bukan ditinjau, dilihat dari khususnya mukhatab yang diarahkan perintah pembicaraan tersebut. Walaupun mukhatabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun yang dijadikan sebagai ya patokan adalah keumuman makna, mencakup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ini kaidah yang lebih terkenal lagi dalam kaidah tafsir, usul at-tafsir. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Iya. Yang dijadikan sebagai ya, patokan adalah keumuman lafadz Al-Qur'an tersebut, bukan khususnya sebab ya diturunkannya ayat tersebut. Naam. Dua kaidah yang sangat penting sekali dan di sini terlebih khusus ya, bahwasanya yang dijadikan sebagai barometer dalam permasalahan adalah keumuman makna, bukan kekhususan mukhatab. Walaupun mukhatabnya yang diperintahkan, yang diarahkan pembicaraan kepadanya adalah Rasulullah SAW, tetapi maknanya umum, mencakup seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. mencakup seluruh umat Islam. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti kemauan hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sisi pendalilan dari ayat ini yang beliau bawakan yaitu Fadilatul Syekh Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala adalah ya'ni Al-Qur'anu min ilmillah. Ya. Maksudnya adalah Al-Qur'an merupakan termasuk dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Termasuk dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada kana yakulu syafi'i rahimahullah. Oleh karena kaidah ini, ya, permasalahan ini. Kana yakulu syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i dahulu pernah berkata dalam mendebat ia mematahkan hujjah orang-orang Al-Qadariyah An-Nufah. Kata beliau rahimahullah, "Nadhiruhum ay Al-Qadariyah An-Nufah bil ilmi fa in aqarru bihi khusimu wa in jahaduhu kafaru." Debatlah mereka orang-orang Qadariyah An-Nufah yang menolak ya sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, termasuk di dalamnya sifat kalam, ya sifat kalam, dan juga Al-Qadariyah mereka menolak takdir Allah tabaraka wa taala. Debatlah mereka dengan permasalahan ilmu, yaitu ilmu Allah tabaraka wa taala. Fa'in aqarru bihi khusimu. Jika mereka menetapkan ilmu Allah, maka mereka telah terkalahkan. Mengapa? Karena Al-Quran adalah merupakan bagian dari ilmu Allah. Kalau mereka didebat dengan ilmu, yaitu ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka menetapkan, kami menetapkan adanya ilmu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, berarti mereka telah terkalahkan. Karena Al-Quran, ya, min ilmillah, termasuk dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti pengakuan mereka menunjukkan kekalahan mereka, terpatahkannya hujjah mereka. Wa in jahaduhu kafaru. Akan tetapi kalau mereka tetap menolak, mengingkari ilmu Allah, mereka kafir dengannya. Mereka kafir dengannya. Ya. Di antara kelompok ya, Al-Qadariyah Ghulat, ekstrim Qadariyah, mereka menolak ya, ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Lianna alladhi yunkiru ilma Allahi kafirun. Karena orang yang mengingkari ilmu Allah, dia kafir iyadan billah. Yang menolak ilmu Allah, mengingkari ilmu Allah, dia kafir iyadan billah. Walladhi yaqul al-Qur'anu makhluqun kafir. Dan yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia telah kafir. Ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Illa anna al-aghbiya'a al-muta'akhirin la nastati'u an nahkuma 'alayhim bil-kufri hatta nuqima 'alayhim al-hujjah. Kecuali ya, orang-orang bodoh dungu dari orang-orang belakangan, maka kita tidak mampu ya, kita tidak boleh menghukumi mereka dengan kekufuran sampai kita tegakkan hujjah atas mereka. Lianna syubha tarakamat 'alaihim wa kathurat. Karena syubhat-syubhat, pola pikir rancu dalam agama ya, yang ada pada diri mereka telah menumpuk-numpuk dan sangat banyak syubhat yang bercokol di dalam qalbu-qalbu mereka. Hum yaqra'una fi kutubin kathiratin fayajiduna hadhihi atalbisat. Mereka membaca dalam kitab-kitab yang banyak dan mereka dapati talbis pengkaburan-pengkaburan seperti ini. Fala budda min iqamatil hujjah alaihim. Maka harus ya ditegakkan hujjah terlebih dahulu kepada mereka. Naam. Wa illa fa innal qadhiyata khatiratun kufrun wa khurujun minal Islam. Ya. Kalau bukan demikian perkaranya, ya. Karena permasalahan ini adalah sangat berbahaya, yaitu kekufuran, keluar murtad dari agama Islam. Li'anna al-qawla bi'anna al-Qur'ana makhlukun takzibun lillah tabaraka wa ta'ala wa takzibun lil-Qur'an alladhi yanussu annahu kalamullah. Mengapa dikafirkan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Ya, karena ucapan Al-Qur'an itu makhluk adalah berarti pendustaan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan Al-Qur'an yang telah mengkabarkan bahwasannya Al-Qur'an kalamullah, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini permasalahan yang pernah kita singgung pada pertemuan yang terdahulu, bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah membedakan at-takfir menjadi dua jenis. Ahlus Sunnah mereka tidak bermudah-mudahan di dalam vonis takfir ya terhadap manusia. Di sana ada takfir am, takfir mutlak, dan juga ada takfir khas atau takfir muayyan. Adapun takfir mutlak, takfir secara umum, maka setiap yang melakukan perbuatan kekufuran kita kafirkan dengan sifatnya. Setiap yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Setiap yang melakukan perbuatan syirik akbar, ya, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, dan yang lainnya, dia kafir. Ini boleh. Ini pengkafiran vonis takfir secara umum, secara mutlak. Adapun vonis takfir secara khusus, muayyan per individu, si fulan A, si fulan B, si Allan C, melakukan suatu perbuatan kekufuran, mengucapkan suatu ucapan kekufuran, meyakini suatu keyakinan kekufuran, maka kita tidak serta-merta memvonisnya sebagai kafir sebelum terpenuhi syarat-syaratnya, yang dikenal oleh para ulama dengan ya syarat tawafur asyurut wantifa al-mawani. Harus terpenuhi seluruh syarat-syarat pengkafiran dan tertolak hilang darinya seluruh penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Dan di antara syarat-syarat tersebut dan termasuk syarat yang penting adalah iqamatul hujjah. Adalah ditegakkannya hujjah atas orang tersebut. Disampaikan dalil-dalil ayat Al-Quran hadis yang menyatakan bahwasannya Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Diterangkan sampai paham. Dan di antara penghalang seseorang untuk divonis kafir adalah masih bercokolnya syubhat. Ya, mereka melakukan ta'wil. Ya, mereka melakukan ta'wil. ketika memahami salah, ya, dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, maka benar-benar harus ditegakkan, diterapkan seluruh syarat-syarat pengkafiran telah terpenuhi pada diri si fulan, dan seluruh mawani' penghalang-penghalang vonis takfir sudah tidak ada pada diri si fulan, baru dikafirkan. Fulan kafir, ya murtad dari agama Islam, wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Dan jika ada seorang dari kalangan orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya agar supaya dia mendengar kalamullah, firman Allah, yaitu ketika Al-Quran dibacakan, ya, agar mereka mendengarkan firman Allah Al-Quran tersebut. Thumma ablighu ma'mana, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Fakalamullahi huwa al-Qur'an, maka kalamullah, firman Allah adalah al-Qur'an. Wal hujaju katsiratun jiddan ala anna al-Qur'ana kalamullah, dan hujjah-hujjah sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya tentang ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-6, maksud dari ayat ini adalah ketika salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta kepadamu untuk melindunginya dan untuk mencegah dirinya dari berbagai macam mudarat yang akan menimpanya, ya, dan ingin mendengarkan kalamullah dan melihat keadaan Islam, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepada orang jenis tersebut. Jenis orang tersebut. Iya. Hatta yasma'a kalamullah, agar supaya dia mendengarkan firman Allah. Kata beliau rahimahullah, thumma in aslama fadhaka. Kemudian di sini maknanya, ya, dipahami dari ayat tersebut, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, berikanlah perlindungan kepadanya sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu firman Allah ketika Al-Quran dibacakan, ya, di sisi mereka. Kemudian ketika mereka masuk Islam, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dibacakan, mereka mengetahui keadaan Islam yang sebenarnya, maka itulah yang diinginkan. Ya. Wa illa, kalau tetap mereka, orang tersebut, tidak mau masuk ke dalam Islam, fa'ablighu ma'mana, ay al-mahal alladhi ya'manu fih, maka antarkanlah ke tempat yang dia merasa aman padanya. Iya. Karena ini termasuk jenis kafir yang dilindungi, ya, yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Iya. Tidak semua kafir dibunuh dan diperangi. Hanya satu jenis kafir saja yang dibunuh, diperangi halal darah dan hartanya, yaitu jenis kafir harbi. Jenis kafir harbi yang mengumandangkan peperangannya, permusuhannya terhadap kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari tempat-tempat mereka, dari negeri kampung mereka, Ya, ini kafir harbi yang diperangi. Adapun kafir musta'man, kafir zimmi, kafir mu'ahad, maka mereka tidak halal harta dan darahnya. Naam. Oleh karena itu, ketika mereka meminta perlindungan, maka diberikan perlindungan. Fa'ajirhu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk melindungi jenis kafir tersebut. Wassabab, kata beliau Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah, wassabab fi dhalik anna al-kuffara qaumun la ya'lamun. Sebab dari hal tersebut adalah karena orang-orang kafir adalah suatu kaum yang tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan dalam permasalahan tersebut. Farubbama kana istimraruhum ala kufrihim li jahlin minhum. Terkadang penyebab mereka terus-menerus di dalam kekufurannya, di dalam kesyirikannya, ya, adalah disebabkan kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka terhadap Islam, terhadap agama Islam, kebenaran Islam. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika mereka meminta perlindungan, berikan perlindungan agar mereka mendengarkan firman Allah, agar mereka melihat keadaan kaum muslimin, keadaan agama Islam yang penuh dengan rahmat, ya, bagi semesta alam. Idza zala ikhtaru alaihi al-islam. Dan bisa jadi ketika hilang kebodohan tersebut, ketika mereka telah mengetahui Islam, membaca firman Allah atau mendengarkan firman Allah dibacakan, hilang kebodohan tersebut, bisa jadi mereka kemudian ya memilih agama Islam. Dan ini banyak. Dan ini banyak kejadian-kejadian seperti itu, para muallaf yang masuk Islam setelah membaca, mempelajari ya firman Allah Al-Qur'an. Mereka mengetahui kebenaran Islam, keindahan Islam, keagungan Islam, kemuliaan Islam. Ya. Itulah sebab ya di antara kaum kufar Yahud dan Nasara, ya, banyak yang masih di dalam kekufurannya terkadang disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran, ya, kemuliaan dan keadaan Islam dan kaum muslimin. Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah melanjutkan keterangannya, wa fi hadha hujjatun sharihatun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah al-qa'ilina bi anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin. Di dalam ayat ini terdapat hujjah yang sangat tegas dan jelas untuk madhab ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Sangat jelas dan tegas sekali. Hatta yasma'a kalamullah, agar supaya orang tersebut mendengarkan firman Allah. Dalil yang sangat jelas dan tegas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, firman Allah dan bukan makhluk. Li'annahu ta'ala huwal mutakallim bih, karena dialah Allah yang berbicara dengannya. Wa adhafahu ila nafsihi idhafata sifah ila mausufihi ila mausufiha, dan Allah menyandarkan ya sifat kalam kepada dirinya sebagai bentuk pengidhafahan sifat kepada mausufnya, zat yang disifati. Dan di dalam ayat ini, kata beliau, menunjukkan dalil yang sangat jelas, وَبُطْلَانِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ. Ya. Dan terdapat padanya dalil yang sangat jelas tentang batilnya, ya, sesatnya madhab Mu'tazilah dan yang mengambil ucapan mereka dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, terbantahkan dengan ayat ini dan dengan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak yang pernah disinggung juga, diterangkan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali pada syarah-syarah yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala fadilatu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Thumma kama dzakarna nasarallahu ahlas sunnah wa ikhtafa ahlul bid'ah. Kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong ahlus sunnah dan ahlul bid'ah bersembunyi pada masa khalifah al-mutawakkil, yaitu khalifah yang keempat setelah khalifah al-ma'mun yang terpengaruh dengan madhab al-jahmiyah al-mu'tazilah, dan dengan pengorbanan perjuangan al-imam Ahmad rahimahullah yang sangat luar biasa. Beliau sabar disiksa, dipukul, dipenjara karena tetap berpegang teguh dengan madhab ahlus sunnah. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Sampai tiga generasi, tiga khalifah. Ma'mun, kemudian yang setelahnya. Beliau tegar. Beliau tetap istiqamah di atas sunnah. Kemudian datanglah pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala pada khalifah yang keempat. Yaitu Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah, beliau kembali kepada madhab ahlus sunnah. Kemudian beliau memuliakan Imam Ahmad rahimahullah, banyak meminta nasihat kepada beliau rahimahullah, dan beliau juga memuliakan ahlus sunnah wal jamaah. Maka tatkala itu Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang bersamanya dari yang mengatakan Al-Quran makhluk, mereka lemah. Tatkala lemah, mereka bersembunyi. Wakhtafa ahlul bid'ah. Ketika itu, ahlul bid'ah bersembunyi. Ikhtafu fil huju fil juhur ka'adatihim. Mereka bersembunyi di lubang-lubang persembunyian mereka. Sebagaimana kebiasaan mereka. Kebiasaan orang-orang sesat, para pembawa kebatilan, kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, tatkala mereka mempunyai kekuatan, mereka dengan congkak dan sombongnya berjalan di muka bumi ini. Menebarkan kesesatannya. Namun tatkala mereka lemah, mereka bersembunyi di dalam lubang-lubang persembunyian mereka. Summa bada'u yanfusuna as-sumuma fi hayatil imami Ahmad rahimahullah. Tatkala mereka lemah, bersembunyi di dalam lubang-lubang persembunyiannya, kemudian mereka mulai meniupkan racun-racun syubhat pada zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah. Yaqulun, di antara racun-racun syubhat mereka, Al-Quran kalamullah wa yaskutun. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam. Tidak mau melanjutkan penggalan penting setelahnya, ghairu makhluk. Yaitu Al-Quran kalamullah tidak boleh berhenti di situ. Harus ditambahkan ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Tetapi mereka menebarkan racun. Cukup katanya kita ini mengucapkan Al-Quran kalamullah. Kemudian diam. Tidak usah dilanjutkan setelahnya. Faqala al-imamu Ahmad fihim. Imam Ahmad rahimahullah memfonis mereka karena mengetahui tipu daya makar syubhat mereka. Innahum jahmiyatun. Mereka ini orang-orang jahmiyah. Li'anna alladhi yaqul al-Qur'anu kalamullah wa yaskutu. Hadha qarinatun ala annahu jahmi. Li'anna al-jahmiyata kanu yaqulun القرآن مخلوق وبعدما ذهبت دولتهم صاروا لا يستطيعون أن يقولوا القرآن مخلوق كما كانوا يقولون في السابق. Beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah memfonis orang-orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam tersebut tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, bukan makhluk, Al-Imam Ahmad rahimahullah vonis mereka sebagai Jahmiyah. Kenapa? Karena ini adalah qarinah, petunjuk bahwasanya mereka Jahmiyah. Karena Jahmiyah dahulu mengatakan Al-Quran makhluk. Namun setelah hilang, lenyap kerajaan mereka, mereka tidak punya kekuatan lagi. Ya, mereka tidak mampu mengucapkan Al-Quran makhluk. Sebagaimana orang-orang terdahulu di kalangan mereka. Ya, pada zaman Ma'mun dan yang setelahnya tatkala negara bersama dengan mereka memaksakan mazhab kekufuran, mazhab Al-Quran makhluk. Ketika itu mereka berani terang-terangan. Namun ketika lemah, mereka tidak berani dan menyebarkan syubhat-syubhat tersebut. Fasaru yatadassasun wa yatasattaruna wara'a hadhihi al-alfaz. Maka mereka kemudian menyusup, bersembunyi di belakang lafaz-lafaz seperti ini. Wa yaqulun, dan mereka katakan Al-Qur'anu kalamullah wa yaskutun khaufan min as-sayf. Mereka kemudian mengatakan Al-Qur'an kalamullah, kemudian diam karena takut dari pedang, dari kekuatan ya Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah yang ketika itu telah kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khaufan ala anfusihim wa khaufan an yuqala fihim Jahmiyah fayatihim al-iqabu asy-syadid imma al-qatl aw as-sujun aw al-ibtihad ila akhirih. Mereka takut, khawatir atas diri mereka. Mereka mengkhawatirkan untuk dicap, divonis sebagai orang-orang Jahmiyah, sehingga datang kepada mereka siksaan yang pedih, bisa berupa ya pembunuhan, ya mereka divonis mati, atau dipenjara, atau diperlakukan dengan berbagai macam siksaan yang lainnya. Ya, karena ketika itu berubah negara pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah, beliau kembali kepada sunnah, memuliakan ahlu sunnah dan ya menangkapi para ahlul bid'ah, menangkap, memenjarakan mereka. Ya, dan ini adalah buah dari kegigihan dan keistiqomahan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang tetap gigih berjuang menegakkan sunnah, ya, walaupun beliau mendapatkan berbagai macam siksaan, ya, dari para khalifah yang sebelumnya. Innama kana yanfa'uhum an yaqulu al-Qur'anu kalamullah wa yaskutu qabla zuhuril fitnah allati atat 'ala al-akhdari wal yabis وتميز فيها أهل السنة عن أهل البدع بأن أهل البدع يقولون القرآن مخلوق وأهل السنة يقولون القرآن غير مخلوق ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. Hanya saja ucapan mereka ini akan bermanfaat, yaitu tatkala seseorang mengucapkan Al-Qur'an kalamullah, ya Al-Qur'an adalah firman Allah, kemudian diam. Ini bermanfaat sebelum munculnya fitnah yang menerpa pada seluruh yang kering maupun yang basah. Iya, yaitu tatkala munculnya fitnah yang ditebarkan Ibnu Abi Duad dan yang lainnya sehingga Khalifah Ma'mun ya bersama dengan mereka ya memaksakan mazhab khalqil Quran kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan tidak segan-segan membunuh, memenjara, menyiksa para ulama. Nah, ini bermanfaat sebelum terjadinya fitnah. Seseorang cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, cukup. Namun setelah munculnya fitnah, khalqil Quran tentunya tidak cukup. Karena ahlul bid'ah mengatakan Al-Quran makhluk, dan ahlus sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka harus lengkap ucapan ahlu sunnah setelah terjadinya fitnah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Dan ini adalah pokok ya dakwah yang utama. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, Al-Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Al-Syekh Muqbil rahimahullah ketika ditanya ya di dalam majelisnya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang dahulu, Syekh Khalid Al-Dhufairi Al-Dhafiri hafizahullah menerangkan tatkala dahulu saya berada di majelisnya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika itu ada padanya Syekh Muqbil rahimahullah dan telah terkenal bahwasanya dakwah Syekh Muqbil tersebar luas dari utara ke selatan negeri Yaman. Yang dahulu sebelum dakwah beliau tersebar, dakwah sunnah tersebar di utara Yaman bercokol ya madhab Syiah, dan di sebelah selatan Yaman tersebar luas madhab Sufiyah. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya dakwah Syekh Muqbil, dakwah sunnah setelah beliau kembali dari negeri Saudiyah tersebar luas. Maka ketika itu di majelis tersebut beliau ditanya, "Bima tantashir da'watukum?" Dengan apa dakwahmu wahai Syekh Muqbil rahimahullah tersebar luas di negeri Yaman? Ya. Kata beliau, "Bil ilmi wat tamayyuz." Dengan ilmu yang pertama, yang paling asasi tentunya ilmu. Dakwah itu perlu dengan ilmu yang kokoh dan juga dengan tamayyuz. Penting sekali pilar dakwah yang sangat penting yaitu at-tamayyuz. Ya, berpisah. Ya. Tidak berjalan bersama ahlul bid'ah. Betul-betul harus jelas. Ini ahlus sunnah, ini salafi dan itu mereka adalah ahlul bid'ah, para hizbiyin. Jelas. Dengan itu dakwah ahlus sunnah terang benderang tersebar luas di negeri Yaman dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini diterangkan di sini juga demikian, ketika telah tersebar fitnah khalqil Quran, harus jelas ahlus sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, sebagai pembeda ya antara ahlus sunnah sunni salafi dengan ahlul bid'ah. Iya. Kemudian beliau menerangkan amma ba'da hadhihi al-fitnah. Falladhi yaqul al-Qur'anu kalamullah wa yaskutu hadha qarinatun 'ala annahu jahmi wa annahu mutahayilun wa annahu ya'taqid anna al-Qur'ana makhluqun hatta walau qala kalamullah لأنه يقصد مخلوق الله فهي مثل ما يقول ناقة الله وبيت الله. Adapun setelah fitnah, maka barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, kemudian dia diam, ini adalah qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang Jahmi, seorang pengikut Jahm ibn Sufwan, pengikut madhab Jahmiyah, karena dia berarti telah melakukan tipu muslihat dengan ucapannya tersebut. Ya, padahal dia meyakini bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Ya. Walaupun dia mengucapkan dengan lisannya Al-Qur'an kalamullah, karena yang dia maksudkan adalah makhluk Allah. Seperti penyandaran naqatullah, untanya Allah, wa baitullah, rumahnya Allah. Mereka memahami kalimat kalamullah, mereka maksudkan idhafatul makhluk ila khaliqih, yaitu pengidhafahan makhluk kepada Khalik penciptanya, sebagaimana Baitullah, rumah Allah, sebagaimana Naqatullah, unta Allah, disandarkan makhluk kepada Khaliknya, penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pengidhafahan yang keliru. Padahal yang benar pada pengidhafahan kalamullah adalah idhafatu as-sifah ila mausufiha. Yang benar pada idhafah, pengidhafahan, penyandaran ya kalam terhadap Allah tabaraka wa ta'ala adalah penyandaran sifat kepada zat yang disifati dengannya. Ya, bukan penyandaran makhluk kepada penciptanya. Tidak seperti ya idhafah pada naqatullah dan baitullah. udhifat ila Allah azza wa jal idhafatul makhluqi ila khaliqih. Yang benar, pengidhafahan kalamullah adalah pengidhafahan sifat tersebut kepada Allah. Ya. Naam. Adapun mereka mengatakan idhafah udhifat ila Allah, pengidhafahan itu adalah idhafatul makhluq ila khaliqi. Mereka meyakini bahwasanya itulah adalah pengidhafahan makhluk kepada khaliknya, penciptanya. Fal Qur'anu 'indahum min hadzal bab. Al-Qur'an di sisi mereka dari bab ini, yaitu pengidhafahan makhluk terhadap khaliknya, penciptanya, seperti Naqatullah dan Baitullah. Ini di sisi mereka, orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka. Min babi idhafatil makhluk ilal khalik, qatalahumullah. Ya, semoga Allah memerangi mereka. Ya, orang-orang Jahmiyah dan yang bersama dengan mereka. Fa'arafal imamu Ahmad makidatahum wa'arafa ala'ibahum. Imam Ahmad rahimahullah mengetahui makar mereka, permainan mereka bersembunyi ya di balik kata-kata lafaz-lafaz yang samar seperti itu. Faqala fiman yaqul al-Qur'an kalamullah wa yaskut wa sakata fi tilka al-ahwal al-'asibah allati yatamayyazu fiha ahlus sunnah bi annahum yasda'una bil qawl bi anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. فَإِذَا كُنْتَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ أَنْ تَقُولَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ لَا يَمْنَعُكَ إِلَّا لِأَنَّكَ مَرِيضٌ بِمَرَضِ الْجَهْمِيَّةِ. Ya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, dan ini adalah ciri para ulama Rabbani, para ulama dengan keilmuan dan basirah yang Allah berikan kepadanya, mampu menyingkap ya bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan orang-orang sesat pada zamannya. Dan ini ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Al-Imam Ahmad mengetahui makar-makar mereka, tipu daya mereka, permainan mereka. Maka tidak cukup seseorang mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam. Ya, setelah terjadinya fitnah yang sangat dahsyat tersebut, untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, tidak cukup diam setelah mengucapkan Al-Quran kalamullah. Harus lengkap mengucapkan dengan tegas, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Ya. Dan jika engkau termasuk dari ahlus sunnah, apa yang menghalangi dirimu untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk? Ya. Tidak ada yang menghalangi dirimu untuk mengatakan demikian kecuali engkau seorang yang berpenyakit dengan penyakit Jahmiyah. Iya. Maka harus jelas dan tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kekurangan dan kekelirannya datang dari kekurangan dan kekeliruan yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.